Panggita pasal 10. Nau pu etu aku nanggita samba malaikan tanina tona rosom pu na naunggari suruga. Ia ni bungu kulimu pada balenggana ni bebe sampinora. Lenjena eva kareme eo pada kadana eva tinja tona jela eva apu. Kadanggana na nomba longgo tasi pada kadang jidina nomba longgo kabatana. Ripalena na ria saungu bukung gedi tona tibukamu. Pada nongare mo ia ante suara tona manggampu. Eva kagai ngao nusinga. Sangga nongare pa malaika etu. Ne poku mo pituongu guntu. Damo nosin jono poguna notesa eva manusia. Nau pu pituongu guntu etu notesa. Aku na dota mantulisi nuapa to niuli suara guntu etu. Tapi naria suara ngari suruga nanguli ka aku. Tabu niaka mo tesa. To niuli suara ngari pituongu guntu etu. Ne emu tulisi etu. Nau pu etu, malaika toni kita kupania, tonomba longgo tasi boka batana, nangonggo taka palengganana pakari langi. Padeno janji mo ia ante sanga puela tala, tona tubu samperika sae-saena, tonompa jadi langi, dunia botasi, pade pura-pura isina. Nyuli malaika etu. Tempo nada amana mamala rabonto-bonto. Ane malaika kapitumbaan naiku. Mempopomoni kololiona, tempo etu muala ta'ala, kana mempakadupa niana, tona sae mo nitabuniaka. Eva to niuli na kabatua-batua nanggaun, etu mo nabi-nabi tono pasimbayu keisang garijai. Naliu etu, suara to niepe kung garisuruga pania, nanguli vomo ka aku. Kalau mo iko, ala mo bukunggeri to natibuka mo, toni soko malaika, tono balongo tasi boka batana etu. Jadi nalaumu aku numpaka mosu malaika etu pada nyuliku ka ia. Vaika aku mo bukung gedi etu. Vaika aku mo bukung gedi etu. Nanguli mo ia ka aku. Alamo bukuni mo pakaupu bukuei. Biarantaimu bukuei kana majadi mapai. Tapi biarangangamu kana murasai na momimpumu eva uefuanu. Pada nyala kumo bukung gedi ngari pale malaika etu, pada nikoni kumo sampe naupu. Riara ngangaku na momi nirasaiku, eva uevani. Tapi sangga nyomeku na pai nirasaiku, riarantaiku. Naupu etu, nipakau vomo. Iko kana mumpasimbayu, tesa ngari jai alatawa katau dea. Etu moto dea ngari mpengele-ngele ngata di dunia. Tono tesa, pengele-ngele basa, pada kama gau-magau vo'u.